surat sering kau ucapkan sewaktu akhirnya adalah perpisahan yang akan dapat memberi suatu kesan kepanjangan. Dalam keadaanku hilangnya dosa mengingkari diri dan hatimu yang kau lalui. Sementara ada ruang hati, aku bersama doa yang tak henti agar kau sadar dari mimpi yang jaga menjadi pasti. Ya, satu malam telah berlalu.